sangka kepe resandiwara. Iting nan reginti ku kelengi biri berebiri ku tami-tami bernadi teman-teman kuari asa metu kepeung dari tadi basura-sura hati nungna kala kepeunan. Dari nan deginti maka ku